Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa hadir kembali. Karena memang nikmat ini nikmat besar. Berulang kali kami sampaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'matillahi fahaddith. Ini ayat yang terakhir dalam surat apa? Ad-Duha. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaknya engkau bicarakan itu sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah akan nikmat yang Allah sampaikan atau yang Allah berikan kepada kita. Hadirnya seorang ke majelis ini itu adalah karena taufik dari Allah. Amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya adalah taufik dan taysir, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri menyebutkan hal itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan jiwanya abadan selamanya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan rahmahnya kepada kalian, kalau bukan karena Allah yang memberikan keutamaannya, kebaikannya, pertolongannya bagi kalian, maka ma zaka minkum min ahad, tidak seorang pun di antara kalian zaka, membersihkan dirinya, tidak akan mungkin abadan, kata Allah, selamanya. Maka mari kita bersyukur dengan syukur yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa menjadi seorang muslim dan menginginkan untuk bertakwa sesuai dengan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, walakinallaha habbaba, akan tetapi Allah lah habbaba ilaikum al-iman, Allah lah yang membuat cinta di hati-hati kalian terhadap iman. Allah yang membuat hati kita lebih dominan mengajak pada maksiat, tetapi Allah berkenan memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah berikan petunjuk padanya cinta kepada iman, cinta kepada ilmu, cinta kepada sholat, cinta kepada ibadah. Allah yang membuat itu. Sehingga jangan sampai amal sholat yang kita lakukan kemudian kita ujub, bangga diri dan heran dengan diri kita. Saya kok, masya Allah ya, hebat saya. Nah, itu semuanya taufik. Itu semuanya adalah diantara hikmah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, dimudahkannya kita untuk beriman. Wa karaha Dan Allah lah pula yang membuat benci di hati-hati kalian kepada kekufuran, kepada kemaksiatan dan kepada kefasikan. Kita benci kafir. Kenapa? Karena Allah yang membuat itu di hati kita. Jutaan manusia kafir, non-Islam. Jutaan manusia murtad. Benci dengan Islam. Gemar dan suka dengan agama selain Islam. Allah yang membuat hati kita malah justru benci dengan kekafiran. Dan Allah membuat kita cinta kepada Islam. Lebih daripada sekedar cinta dengan Islam. Kita ingin bertafaqquh. Mendalami tentang Islam. Itu semuanya adalah taufik minallah yang harus kita syukuri. Kalau kita mensyukurinya, akan langgeng insyaallah nikmat ini. Lain syakartum lazidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, mendapatkan hidayah taufik, tetapi kita menyanyiakannya. Sudah mengerti kebenaran namun tidak segera memeganginya dan mengamalkan. Biarkan, dibiarkan. Tahu amal saleh dibiarkan, tidak diamalkan. Maka akan dicabut. Akan dicabut. Nikmat ini dari hati kita. Rasulullah memberitahukan hal itu. Di antara kiat seorang itu untuk bisa istiqamah. Di antara kiat seorang itu bisa menghadapi badai godaan dan rintangan adalah segera beramal. Segera beramal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badiru bil amali fitanan." Segeralah kalian beribadah. Badiru bahasa Arabnya mubadarah. Bersegera-segeralah kalian dalam beramal, itu kunci yang disebut oleh Nabi agar bisa istiqamah. Fitanan karena apa? Kalau engkau menunda untuk beramal, akan ada penghalang yang menghalangi. Penghalang tersebut bertahap dari kecil, terus kemudian membesar, membesar, kemudian besar. Orang yang sudah malas. Malas taklim, kok diikuti malasnya? Itu akan menghadapi badai besar dalam hidup dia. Yang pada ujungnya tidak taklim lagi. Karena dia sudah menyalahi sabda Nabi ini. Itu apa? Hadiru bil aman. Misal kita sama merasakan ini, kaum muslimin, kalau kita biasa sholat badiah, kalau zuhur atau subuh, qabliyah. Zuhur juga ada ba'diyahnya. Maghrib isya, ba'diyah. Ba'diyah itu apa, Pak? Setelah. Salat fardu, ada salat sunnah. Qabliyah itu apa artinya? Sebelum. Kita kalau tidak bersegera-segera mengamalkannya, dibiarkan diri kita tidak melakukannya. Bentar lagi, Pak. Allah cabut nikmat itu dengan terbiasa salam lepar. Sudah lupa dengan ba'diyah, sudah lupa dengan qabliyah. Datangnya telat, enggak pernah dapat qabliyah. Pulangnya cepat karena apa? Oleh duit, pekerjaan, dagang ataupun kesibukan apapun. Kenapa? Karena dia tidak langsung badir beramal. Beda dengan setelah selesai zikir, paksa. Jangan balik gadang. Maju cari sof. Cari apa sutroh. Antum di situ mamanya. Oh sudah balik hadap menuju pintu. Lah. Orang salat orang pak. 12 balik. Percaya baik pak. Anus biasa ini gue. Maju ke depan. Paksakan. Paling berapa menit. Kalau kamu sudah melakukan sekali, besok lebih mudah. Dua kali. Besok lebih mudah, tiga kali. Terus itulah sabda Nabi kita. Untuk mengatasi kemalasan. Mengatasi kemunduran dalam beriman. Kita masing-masing mengerti kondisi jiwa kita yang labil, naik turun semangatnya. Maka wahai kaum muslimin, ini nasihat bagi saya pribadi dan hadirin. Paksakan untuk beramal. Apakah itu? Kalau yang wajib, otomatis. Yang kita bicarakan adalah yang sunnah. Yang wajib, otomatis diamalkan, Pak. Kadang seprendene. Ngerti seprendene? Apa nih seprendene? Ini ku bahasa Jawa, Pak. Nah, jenengan wong Jawa ya paham. Biasa sholat berjamaah. Kadangkala muncul malas. Sampai menghibur diri. Lah, sepisan-pisan namu. Dengan alasan jamangah kami bocah. Ben bisa nyontoni sholat. Padahal itu dosa. Tapi dihibur oleh syaitan. Ora apa-apa sekali besok. Sekalinya dua kali, Pak. Besok lagi sekalinya tiga kali. Oh, sekali tok. Tiga kali sudah. Besok lagi sekali. Empat kali sampai seribu kali. Ya sekali seribu kali. Dihibur oleh syaitan kamu. Dininya bobokan. Nah, rasa talim sudah jana maning. Gitu ya, kaum muslimin. Nabi menyebutkan. Badur bil amal. Segera beramal. Sebelum masa berat itu muncul. Yang pada ujungnya. Ditinggalkan oleh seorang ilmu ini. Dan tidak lagi suka dengan sunnah. Dan dia sudah tidak lagi tercermin padanya. Seorang yang bertauhid dan ittiba' sunnah. Maka sebelum problem itu muncul. Jangan kita mencoba-coba. Jangan kita apa? Mencoba-coba. Banyak teman kita yang lama tidak ta'lim. Kita datangi. Kenapa enggak ta'lim? Anus kebiasaan Ustaz atau ta'lim jadi apa ta'liman ini? Jujur dia, Pak. Jujur. Ya. Maka ayo kita sebagai temannya bawa jemput WA SMS ini ada ta'lim. Enggak ta'lim. Mau jadi apa kamu? Ingatkan. Teka sepisan. Besok teka mani, Pak. Mulai aktif mani. Hilang semua teka mani. Alhamdulillah. Anu orang sinang enak, Pak. Hadirin kaum muslimin. Kita sudah. Ya kita banyak kenal orang. Kenal wajah. Bukan kenal nama. Tidak perlu kita sebut nama. Karena memang saya tidak kenal namanya kita, Pak. Tapi saya paham orangnya. Maka hadirin kaum muslimin. Rahimani warjamian. Walhamdulillah pada kesempatan kita malam ini. Kita masih belajar. Dan pelajarannya masih dengan kitab yang berkaitan dengan fikih. Cuma di sana ada satu kitab yang sistematisnya mengambil dari dua kitab. Kitabnya Syekh Ibn Utsaimin dan kitabnya Syekh Shalal Fauzan. Kitabnya Syekh Ibn Utsaimin yakni Syarhul Mumti'. Diambil dari Syarhul Mumti' beberapa kalamnya beliau, ucapannya Syekh Ibn Utsaimin. Dan juga diambil dari kitab Mulakhas al-Fiqhi. Mulakhas al-Fiqhi karya Syekh Shalal Al-Fauzan yang sedang kita baca. Dan juga beberapa kitab-kitab yang lainnya. Kitab ini bukan kitab yang asing. Yang mungkin sudah dikaji. Saya tidak tahu. Apakah seorang ustaz sudah mengkaji kitab ini? Kitab ini ringkas, pendek. Dan memiliki aturan apa? Memiliki cara sistematis yang bagus. Yang membagikan menjadi bab, pasal, dan inkisamat. Yani bagian demi bagian. Kitab ini berjudul Fikhul Miyasar. Sudah ada ustaz yang mengajar kitab ini? Belum. Fikhul Miyasar. Fikih ringkas. Fi do'il kitab sunnah. Dalam cahaya Al-Quran was sunnah. Dan diambilnya dari beberapa para ulama-ulama zaman sekarang. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibn Baz dan beberapa ulama-ulama yang ada di zaman kita, yang kami maksudkan ada di zaman kita tapi sudah wafat. Beliau wafat kurun waktu sebelum tahun 2000. Walhamdulillah Syekh Shalih Fauzan masih hidup sampai hari ini. Nah, kitab ini wahai kaum muslimin sangat sangat ringkas, padat, sistematis dan sangat bagus untuk kita membacanya. Kitab ini sebenarnya adalah salah satu mukarrar mata pelajaran kurikulum di beberapa pondok-pondok kita dan juga di Saudi digunakan kitab ini. Kitab ini karangan jam'un minal ulama, sekumpulan beberapa ulama. Dan kitab ini pula menjadi kurikulum di pondok kami. Kita melihat ini bukan lebih baik dari Syekh Shalih Fauzan, tidak sama sekali. Tapi ini diambil dari kitab itu, di antaranya. Lebih sistematis yang bagus. Bab demi bab, bagian demi bagian, poin demi poin, dibahas dalam kitab ini sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk para mubtadi'in, yaitu para pemula dalam membaca kitab permasalahan yang berkaitan dengan fiqih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita telah selesai di dalam pembahasan kitab kita bab tentang jenazah. Seyogyanya setelah selesai jenazah dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan, berpindah pada kitab tentang zakat. Tentang zakat, kemudian baru shaum, kemudian haji, kemudian buyur, jual beli, kemudian munakahat, pernikahan dan keluarga. Kemudian yang berikutnya, bab lain-lainnya. Ana sudah ada berita, ustaz yang lainnya sudah mengajarkan tentang buyur, jual beli secara syar'i. Sudah ada ustaz yang mengajarkan itu? Sudah ustaz Iqbal, alhamdulillah. Nah, kita akan membacakan kitab ini dari awal. Karena kitab ini kitab yang bagus secara sistematis, padat pembahasannya adalah dengan dalil masing-masingnya. Untuk menambahkan pengetahuan yang lebih dari itu, kalau seandainya ada di antara hadirin yang mau memegang kitab, bagus. Kitab ini saya akan bacakan satu persatu dan sangat mudah untuk dibaca bagi yang bisa. Karena bahasanya tidak susah. Ini bahasanya termasuk bahasa dibikin memang untuk para pemula. Nah, kita adalah pemula, walaupun misalnya ya pemula baik. Karena ilmu kita sedikit demi sedikit, lama-lama sedikit. Aywa, walhamdulillah. Kitab ini dari awal biasa semua kitab fikih yang bab pertama kali disebut adalah bab tentang apa? Thaharah. Dan jangan pernah bosan membahas tentang ibadah. Walaupun itu berulang kali. Karena semakin kita mengulang-ulang ilmu itu, semakin kuat pemahaman kita dengannya dan akan semakin tepat kita dalam beribadah. Kitab tentang thaharah. Hampir semua kitab fikih memulai dengan bab thaharah. Kenapa demikian? Karena ibadah besar dalam agama kita adalah solat. Yang menjadi rukun Islam yang kedua. Tetapi yang pertama secara lahiriah. Karena rukun Islam yang pertama syahadatain. Itu adalah fil qalb. Kemudian bukti nyata dia seorang muslim adalah solat. Maka para ulama membahas lebih dahulu sebelum masuk kepada bab tentang salat dengan berbagai macam lika-likunya. Maka mereka membahas dulu tentang thahar, bersuci. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Thahar, bersuci di sini bukan hanya sekedar untuk kesehatan. Kalau ada orang bahas masalah kesehatan, mandi atau bersuci atau apa dari sisi kesehatan, silakan. Tetapi kita membahas kitab toharah, bersuci dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi dorongan kita belajar tentang bagaimana bersuci bukan hanya sekedar kesehatan atau kebersihan, bukan. Tetapi apa? Lebih dari itu, toharah. Banyak orang yang dia masya Allah kulitnya dilulur, dijaga, dirawat, ya, kotor sedikit dikikir, main melong. Tetapi makanannya makanan babi, anjing, tikus, ular, sikil papat, sikil sewu, melebu kabeh. Itu bukan thaharah namanya. Khamr diminum, narkoba dan yang lain. Itu bukan thaharah. Bagaimana kaum muslim? Thaharah dalam mereka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke kitab kita. Sepakat Bapak? Sintan sin jawab. Jazakallah khair. Madrun. Sepakat insyaAllah ya? Iya. Kalau membaca kitab ini, kitab ini ringkas dari kaum muslimin tentang zakat, tentang saum. Ringkas. Ya. Bab al-awwal. Awalan kitab ut-tahar. Yang pertama kali dibahas dalam kitab ini adalah tentang bersuci. Wa yashtamilu ala ashrat abwabin. Kitab ut-tahar ini mencangkup 10 bab. Pembahasan tentang taharah ada 10 bab. 10 bab. Atau 10 permasalahan. Atau babul awal, kita masuk pada bab yang pertama. Fi ahkami taharati wal miyahi. Wa fihi iddatu masail. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum bersuci dan pembahasan tentang yang berkaitan dengan air. Dan di sini pun ada beberapa permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan tersebut satu persatu permasalahan-permasalahan dibahas. Kenapa kita membahas tentang air? Karena air itu hukum asal untuk taharah. Kalau kita tidak memahami jenis-jenis air, maka kita akan susah untuk bertaharah. Ada air tahirun, suci, wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Ada air yang suci, tahir dia, suci, tetapi ghair mutahhir, tidak mensucikan. Misal air kopi memang. Kopi suci tidak apa-apa. Air sabun untuk berwudu. Pembahasan rinci di situ. Ada air yang mutanajis. Air yang najis. Yang terjatuhkan padanya najis. Bagaimana hukumnya? Kalau air itu sedikit, kalau air itu banyak. Faqad qawm muslimin rahimahumullah. Pembahasan demi pembahasan dalam agama kita menetail. Sekali lagi, agama kita agama sempurna. Yang seperti ini dibahas oleh agama kita. Dalam agama lain tidak dibahas karena mereka enggak pernah wudu. Mikir amat air, wudu juga enggak. Hah? Ini dibahas karena kita menggunakan air dalam rangka wudu. Wudu itu sah jikalau airnya begini dan begini. Sahnya wudu berpengaruh dengan ibadah apa? Sholat. Bagi mereka tidak mengenal hal ini. Mikir sholat juga tidak apa. Ya. Mereka kalau melakukan apapun, bahkan mereka habis selesai senggama, tidak berpikir mandi. Ya. Tidak pernah mandi junub selama hidup dia. Padahal berhubungan badan berkali-kali. Terkena hadas besar dalam hidup. Adapun Islam mengatur sedemikian rupa. Masya Allah. Hah? Luar biasa. Dan mandi junub itu sebagai syarat sahnya sholat. Ada seorang bapak-bapak yang tidak mengenal adanya syariat mandi junub. Dia punya cucu. Lah salatnya pripun pak? Ora tahu adus junub. Adus-adus. Esok sore, kebersihan tanpa niat. Raful hadis akbar. Untuk membuang hadas sah. Ketika diberitahukan mandi junub ke sih, kayak apa sih ya, aku ngerti. Dari kau segede tua kayak guru ngerti. Sholatnya bagaimana selama ini? Ya wudhu dok, waduh. Ini dia. Jahil itu merugikan. Dalam keadaan kita meyakini, kalau ada orang sholat dalam keadaan terkena hadas besar, tidak sah sholatnya. Karena termasuk syaratnya sholat adalah apa? Suci dari hadas. Dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Dan masing-masing ada cara untuk mensucikannya. Di antara kita ada yang tidak tahu mandi junub apa? Kebangetan. Maka mari kita belajar. Satu persatu. Kita bahas insya Allah. Permasalahan pertama yang dibahas, al-mas'alatul ula fi ta'rif bi taharah, definisi taharah. Definisi suci. Wa bayanu ahamiyatiha wa aqsamiha. Juga tentang penjelasan pentingnya taharah dan macam-macam taharah. Berarti thaharah itu apa saja ya Pak ya? Ngertiku guru siji tok thaharah ya thaharah tok. Ternyata ya kaum muslimin ada rinci di sana. Yang pertama pembahasan yang tadi dalam masalah yang pertama ada sub pembahasan demi pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang pentingnya thaharah dan macam-macamnya. Pentingnya thaharah itu dilihat dari sisi at-taharatu ya miftahus shalah, suci itu adalah sebagai kuncinya salat. Kuncinya salat. Wa akidu syurutiha, taharah itu sebagai syarat yang paling ditekankan. Taharah wa syartu la budda yataqaddama al masyrut, syarat apabila tidak dipenuhi tidak sah amalan itu. Hagala kaum muslimin darinya. Anda berarti kena sini. Orang mengerti dirinya ada najis atau kentut atau kencing atau hubungan badan. Hadas. Sengaja dia tidak berwudu atau sengaja dia tidak mandi, salat tidak diterima. La salata liman la wudu alahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu karena dia sedang hadas. Tapi kalau syarat yang lain, perhatikan. Syarat yang lain dalam salat contohnya menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu arah yang menuju kepada keberadaan Ka'bah di kota Mekah. Kalau kita tanpa sengaja, otomatis kita thaharah, sudah wudu. Kita sholat di rumah atau di hotel kita, umpamanya lagi safar, sholat sunnah di rumah atau di hotel atau di ruang saudara kita, Allahu Akbar sholat. Kita taunya sangka sana itu ngulon pak, ya, ke kiblat. Sudah di tengah-tengah sholat diberitahukan, loh belok hadap, balik hadap sama teman kita. Kita harus balik hadap karena kita tidak tahu. Kita ngokar pedang ujar kepada ngulon yang an. Saya tidak sholatnya. Yang ketiga engkau menghadap ke arah timur tanpa sengaja. Sah. Tinggal engkau balik hadap. Mengikuti petunjuk yang ada. Sah. Walaupun sampai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lagi dikir, madep ngetan. Onang luka, ini kisah madep ngendi. Mana? Kingetan. Ayo serampung. Sah. Karena apa? Tidak ada unsur sengaja. Tapi kalau tidak berwudu, itu unsur apa? Sengaja. Kamu tadi kencing? Iya. Kenapa langsung sholat? Gak wudu dulu? Iya, saya memang sengaja. Itu gak boleh. Hah, kata kaum sini. Syarat yang lainnya mamanya. Menutup aurat. Menutup aurat sesuatu yang wajib. Bagaimana kalau tersingkap sedikit mamanya? Ya namanya aurat bisa tersingkap. Ada angin, bajunya terbuka umpamanya. Atau seorang wanita tersingkap lengannya sedikit dalam mengat. Ketika tidak ada unsur kesengajaan, sah, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau tidak toharoh, walaupun sudah selesai, kamu harus sholat. Kamu harus wudu dan sholat lagi. Bagaimana dengan najis? Orang yang sholat jikalau di pakaiannya ada najis, tapi tidak tahu. Sampai selesai baru tahu, sah sholatnya dan tidak perlu mengulang. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ini dikarenakan dia diperintahkan untuk tarkul mahdzur. Dia itu terkena hukum meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Tetapi tidak sengaja, maka tetap sah. Beda dengan orang yang sholat lupa tidak wudu. Bisa terjadi apa? Bisa tidak? Bisa. Sah sholatnya? Tidak. Dia wajib wudu dan dia sholat lagi. Sholatnya tidak sah. Masya Allah. Tuhar ternyata penting, Pak. Ya. Dengan dalil Nabi kita alaihi wasallam ketika itu. Sholat 4 rakaat berjamaah dengan para sahabat. Ketika di rokat yang kedua naik ke rokat yang ketiga, Malaikat Jibril datang memberitahukan anna fi hadai qada, bahwa di sepatu beliau ada kotoran. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau melepas sepatunya dan dilempar ke arah kiri. Apakah memutus sholat? Tidak. Melanjutkan sampai 4 rokat. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah dari sini. Dia ambil sebuah pelajaran. Seandainya Nabi mengatakan batannya 2 rakaat yang pertama dikarenakan pada sepatu dia ada kotoran, dia akan bubarkan sholat itu dan akan diulangi dari apa? Awal. Dari sini saya mengatakan kalau ada seorang sholat pada pakaiannya atau pada tempatnya ada najis, dia tidak tahu. Air kencing ketika sudah kering kelihatan tidak, Pak? Tidak kelihatan. Si ngerti, biung bocah. Pemiki bocah yang nguyuh nang kono. Ya, siapa ngerti ngurang keton. Tapi sudah salam. Sah. Beda dengan toharah. Ya, ada seorang dia. Zuhur, sholat jamaah. Asar, sholat jamaah. Tiba-tiba ingat jam 5 sore. Waduh, iya urung adis junub. Terus bagaimana, Pak? Apa sudah selesai sholat? Ya tidak. Dia harus mandi. Kemudian wudu. Kemudian dia sholat. Ulangi lagi duhur 4 rakaat. Dan ulangi lagi asar 4 rakaat. Jamaah kami siapa? Ngurus orang jamaah. Jam 5 sore berkaya kemukaan. Harus diulangi. Tidak sah. Inilah dia ucapan Syekh. Bahwa toharah syarat yang sangat ditekankan. Karena itu pembahasan toharah penting untuk kita mengulang kembali walaupun sudah pernah. Bahwa ada di antara antum, saya kayaknya kurang selera bahas toharah. Sudah pernah. Saya pernah ditegur tahun 2000 berapa waktu itu ya. 2003 kalau nggak salah ditegur. Antum kalau bahas itu, kok kitab akidahnya Usul Selasa terus. Itu awal-awal kita dakwah. Tahun-tahun itu awal-awal kita apa? Dakwah. Kitab yang para ulama ajarkan Usul Sittah, Qaidul Arba, Usul Thalatha, Kasyu Syubuhat, Nawakidul Islam. Tipis-tipis. Nah, kitab itu dikaji di sana, kaji di sini. Ditegur saya, kok kitab itu terus? Saya tersinggung waktu itu. Karena dia sudah merasa, sudah perakatan kitab ini. Kok kitab ini lagi? Lah, kata morapal hilang kabeh. Dan orang itu tidak namak lagi tadi. Kenapa? Ada sifat sombong. Karena dia merasa lebih. Dia bukan seorang yang bisa membaca kitab gundul. Cuma pernah mendengar kitab Usul Selasa. Padahal Syekh Saleh Al-Syeikh mengatakan kitab Usul Selasa hendaknya dibaca 30 kali. Supaya engkau paham betul isi kitab itu. Dan semakin kau baca, semakin kau kuat tauhidmu. Sampai hari ini para ulama kita, tapi baru ulama Syekh bin Baz mengajarkan Usul Selasa. Daurahnya para ulama-ulama yang datang. Syekh Ibnu Taimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Baz, ulama-ulama. Jadi kaji Usul Thalatha. Ustaz kambing bira, Pak, uping bira-bira. Di luar kepala syarahnya itu sudah banyak sekali, tapi mereka tawadhu. Baca kembali Usul Thalatha. Antar ulama itu ekonomi. Tapi ada orang yang seperti itu tewo dulu itu. Ya, dan orangnya tidak pernah nampak lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga mudah-mudahan walaupun ilmu ini sudah pernah diulangi, tapi kita tetap bersemangat untuk mengkajinya. Semangat Bapak? Semangat. Walaupun sudah pernah. Yang berikutnya kaum muslimin, tahara ala kismin. Tahara itu ada dua bagian. Yang pertama, taharatun ma'nawiyatun. Taharah ma'nawi. Wahia taharatul qalbi. Yaitu sucinya hati. Minasyirki wal ma'asi. Wa kullu marana alih. Bersihnya hati dari syirik, maksiat, dan dari semua yang mengotorinya. Ini pun disebut dengan taharah. Tetapi taharah yang tidak berbentuk. Taharah berkaitan dengan apa? Hati. Taharah yang kedua adalah at-taharatul hissiyah. Suci hissiyah yang berkaitan dengan anggota badan. Suci jasad kita, badan kita. Ini thaharah yang kedua. Dua-duanya sangat penting untuk kita mempelajarinya. Kita dituntut suci hati kita. Dituntut suci badan kita. Kalau hilang salah satu di antara dua thaharah ini, bagaimana? Maka akan menjadi rusak diri kita. Ada orang yang menerjemahkan thaharah itu adalah bersih. Bebersih katakan. Bebersih. Badannya dicuci, badannya disampo, badannya disabun, badannya dilulur, badannya. Tetapi dia najis maknawinya ada. Ya syirik. Apakah dia dikatakan toharoh badannya? Nah, tidak. Sampai hatinya toharoh, badannya toharoh. Dikatakan dia mendapatkan toharoh. Hakata kaum muslimin. Bisa dipahami? Beliau mengatakan di sini. Wala yumkin an tatahaqqaq taharatul badani ma'ududi najadisyik. Tidak mungkin terwujud sucinya badan jikalau ada najisnya syirik. Sebutkan dalam surat At-Taubah yang ke-28, Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikun, mereka najis. Bukan najis badannya, tetapi najis hatinya. Syirik itu adalah najis yang berkaitan dengan hati. Orang masih syirik, walaupun dia wudu, dia mandi, dia bersuci, dia lulur. Seminggu mandi 10 kali. Itu tidak disebut tahar. Dia tetap terkena najis. Sehingga dengan demikian, ya kaum muslimin, pahami betul tentang tahar. Dan waktunya sudah habis. Hadirin kaum muslimin, ini awal dari pembahasan kitab ini. InsyaAllah ini akan kita baca dalam satu tahun yang akan datang ini. Yani kita di bulan ini sampai bulan Syaban sebelum Ramadan. InsyaAllah. Wallahu'alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.